Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Ini adalah sesi yang ke-5. Pembahasan seputar ahkam al-janaiz. Kita akan membahas pada kesempatan ini bab hamlul janazah wa tiba'uha. Hamlu al-janazah wa tiba'uha, yakni membawa atau memikul jenazah dan mengikuti jenazah tersebut. Ya, mengiringi atau mengikuti jenazah tersebut. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wajibu hamlu al-janazati wattiba'uha, wadhalika min haqqil mayyit al-muslim 'ala al-muslimin. Dan wajib hamlul janazah, membawa jenazah tersebut dan mengikutinya. Wadhalika min haqqil muslim 'ala al-muslimin. Ini merupakan hak seorang muslim terhadap kaum muslimin. Kewajiban kaum muslimin untuk muslim tersebut, mayat muslim tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hakul muslim 'ala al-muslim." Hak muslim atas muslim yang lain. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, "Yajibu lil muslim 'ala akhi." Wajib atas tiap muslim terhadap saudaranya, yakni sesama muslim. Khamsun, 5 perkara. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Di antaranya, pertama, raddus salam, menjawab salam. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba al-janaiz, mengikuti jenazah. Ijabatud da'wah, yakni menyambut undangan semacam walimah al-urs. Watashmitul 'atis, mendoakan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Taib. Salah satu dari 5 perkara ini adalah ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Inilah yang wajib. Atsani, yang kedua, hadis Nabi SAW, afwan, dalil yang kedua, udul marid wattabi'u al-janaiz tudzakkirukumul akhirah. Udul marid, jenguklah orang yang sakit. Kita datangi seorang yang sakit. Ini merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW. Kita melihatnya, kita bertanya tentang keadaannya. Wattabi'ul janaiz, mengikuti jenazah. Tudzakkirukumul akhirah, ikutilah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Wattiba'uha 'ala martabatain. Beliau juga mengatakan bahwa mengikuti jenazah ada 2 tahap atau 2 tingkatan. Al-ula, yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta shalah 'alaiha. Mengikuti jenazah tersebut min indi ahliha, yakni dari keluarganya di rumahnya misalnya. Hatta shalah 'alaiha, hingga disolati, ya, sampai disolati, disolatkan. Wal ukhra ittiba'uha min 'indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Ittiba'uha, mengikutinya, min 'indi ahliha, dari mulai dari keluarganya, atau dari rumahnya misalnya, hatta yufraga min dafniha, sampai selesai dikuburkannya. Nah, baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ittiba'ul janaiz, bahwa ia akan mendapatkan pahala qirat untuk martabat atau tingkatan atau tahap yang pertama. Dia akan mendapatkan pahala satu qirat, dan yang melakukan tingkatan kedua akan mendapatkan dua pahala qirat, yakni qiratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, man syahidal janazata min baitiha, wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla alaihi falahu qirat. Siapa yang mengikuti jenazah muslim, ya, imanan wa ihtisaban, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah azza wa jal, hatta yusalla alaih, sampai disolati, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang mengikutinya sampai dikuburkan, falahu qiratan, dia akan mendapatkan dua qirat minal ajri. Ila ya Rasulullah, wa mal qiratan, dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal qiratan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-qiratan, dua qirat? Beliau mengatakan, al-jabalain al-azimain. Ya. Dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhud. Satu qirat semacam Gunung Uhud, ya, sebesar Gunung Uhud. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafal, asgharuhuma mithlu Uhud. Yang kecil dari dua qirat itu sebesar Gunung Uhud. Ya. Artinya mungkin bisa atau mungkin lebih daripada Gunung Uhud. Naam. Taib, ini keutamaan atau fadilah bagi yang mengikuti jenazah. Kemudian hadal fadl fi ittiba'il janaiz innama huwa lirrijali dunan nisa. Keutamaan ini bagi yang mengikuti jenazah adalah untuk mereka yang laki, bukan perempuan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan untuk mengikuti jenazah. Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Ummu Athiyah, beliau yang memandikan Zainab. Beliau mengatakan, kunna nunha au nahana an ittiba'il janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, hanya saja beliau tidak menguatkan larangan tersebut. Yani sehingga sebagian ulama mengatakan ini tidak berarti haram, hanya saja ini makruh. Namun yakni perlu kita kaji, perlu kita lihat yakni keadaan sesungguhnya yang terjadi. Sebagian masyarakat dengan wanita mengikuti jenazah akhirnya terjadi ikhtilat, ya. Dia pun campur bersama laki-laki, ya. Dan semacam itu. Ini tentu tidak diridhai, ya, dalam Islam. Sehingga mungkin pada asalnya itu makruh, yakni karena Nabi melarang, hanya saja bukan dengan larangan yang kuat, tapi dengan adanya ikhtilat bersama laki-laki, ini membuat larangan semakin kuat, ya, bisa jadi haram pada kondisi atau keadaan tertentu. Ala kulli hal, yakni seorang muslimah bertakwa kepada Allah azza wajal, dalam hal ini dan juga dalam hal yang lain. Beliau menyebutkan, "Wala yajuzu an tuttaba' al-janaiz bima yukhalifu syari'ah." وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. Dan tidak diperbolehkan tidak dibenarkan antuttaba' al-janaiz, jenazah diikuti dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Telah datang hadis melarang dua hal. Pertama, raf'us saut, yakni mengeraskan atau menguatkan suara dalam tangisan bil buka, wattiba'uha bil bukhur, dan mengikuti jenazah itu dengan menggunakan bukhur, ya. Bukhur yakni semacam kemenyan, ya, atau yakni kayu yang dibakar kemudian mengeluarkan asap yang harum, ya. Baik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tattabi' atau la tuttaba' al-janazatu bi sautin wala nar. Jenazah tidak boleh diikuti dengan suara atau nar, api. Baik. Wa yulhaqu bidzalik rafu saut bidzikr amama al-janazah. Sehingga termasuk dalam larangan ini mengeraskan atau menguatkan suara dengan zikirnya di depan jenazah. Ya, sebagian sengaja membaca kalimat-kalimat zikir dengan mengeraskan suaranya, menguatkan suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebagian semacam itu. Akan kita sebutkan di apa? Ucapan An-Nawawi bahwa dianjurkan untuk diam, yakni sekalipun ia berzikir, yakni pada dirinya sendiri, tidak dengan mengeraskan suara. Ya, nanti kita akan baca ucapan An-Nawawi rahimahullah. Qais bin Abbad rahimahullah mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti 'indal janaiz. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membenci, mereka tidak menyukai raf'as saut, menguatkan suara, mengeraskan suara 'indal janaiz, di saat mengiringi atau mengikuti jenazah dan seterusnya. Taib, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan bahwa ini ada unsur tasyabbuh dengan An-Nasara dan seterusnya. Yang lebih daripada itu, beliau juga mengingatkan apa yang dilakukan sebagian orang dengan mengikuti atau ketika mengikuti jenazah mengikutinya dengan musik, ya. Yeah. Dengan musik-musik tertentu, mungkin yang bernada kesedihan dan yang sejenisnya. Ini semua adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita as-salafus saleh, An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan, wa'alam anna as-sawaba wal mukhtar wa ma kana 'alaihi as-salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hadis sayri ma'al janazah. Ketahuilah bahwa yang benar, ya, An-Nawawi ini seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa'alam anna as-sawaba wal mukhtar, ketahuilah bahwa yang benar dan yang terpilih, yakni dari mazhab atau pendapat para ulama, wa ma kana 'alaihi salaf, dan yang dilakukan oleh as-salafus salih radhiyallahu anhum as-sukutu, diam, fi hali sair ma'al janazah, saat berjalan mengikuti jenazah, ya, sukut, diam. Fala yarfa'u sautan biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Sehingga tidak menguatkan suara atau mengeraskan suara dengan bacaan, yakni Al-Qur'an misalnya, seseorang membaca Quran dikeraskan atau dikuatkan suaranya, wala dzikir bukan pula saat membaca dzikir, wala ghairi dzalik dan tidak pula selain daripada itu. Wal hikmah fihi zahirah, hikmahnya jelas ya. Wa hiya annahu askan li khatirihi wa ajma' li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah. Ini yani diam saat berjalan mengikuti jenazah, askan li khatirihi, lebih tentram bagi dirinya. Wa ajma' li fikrihi, dia lebih fokus, lebih konsentrasi. Fi ma yata'allaq bil janazah, pada hal-hal yang terkait dengan jenazah. Artinya dia hendaknya mengambil ibrah dari jenazah ini. Dengan dia diam, dia akan berpikir ya. Dia akan mengambil ibrah, pelajaran. Sekarang dia membawa jenazah dan memikulnya. Kelak di kemudian hari dia pun yang akan dibawa ya, di atas pundak-pundak manusia. Ya. Saat ini mungkin dia menyolatkan mayit. Lain waktu dia yang akan menjadi mayitnya. Dia berjalan menuju kuburan makbarah mengikuti jenazah tersebut dengan diam, maka dia akan banyak mengambil ibrah. Benar-benar akan tudzakkirukumul akhirah. Nabi katakan, "Ittabi'ul janazah tudzakkirukumul akhirah." Ikutilah jenazah. Berjalan bersamanya agar kalian mengingat akhirat. Itu hikmahnya. Nah, kalau kita mungkin sebagian orang sekarang justru yakni mungkin bercakap dengan temannya. Taib, bahkan sebagian tertawa ya, seolah-olah tidak ada hal yang membuat ia takut. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa diambil ibrah darinya. Nah, ini sesuatu yang sangat kurang baik. Oleh karenanya ya, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, hendaknya saat itu diam. Dan ini adalah yang dilakukan oleh as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian wajib al-isra' fi sayr biha sayran duna ar-raml, diwajibkan untuk berjalan dengan cepat namun tidak sampai lari ya. Ya, berjalan dengan cepat karena Rasulullah SAW mengatakan asri'u bil janazah, bersegeralah, cepatlah di dalam membawa jenazah itu. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih, wa in takun ghaira dhalik fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Bersegeralah bil janazah ketika kalian membawa jenazah. Fa in taku salihatan, apabila jenazah itu adalah jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu merupakan kebaikan yang kalian segerakan. Wa intaku ghairu dzalik atau wa intakun ghairu dzalik, kalau ternyata bukan jenazah yang baik, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu merupakan suatu hal yang buruk yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian. Ya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, wa amma dabibun nasi al-yawma khutwatan fa bid'atun makruha mukhalifa lis-sunnah wa mutadhamminah litashabbuh bi ahli al-kitab al-yahud. Adapun dabibun nas al-yawm, yani orang-orang yang di masa ini mengikuti jenazah dengan dabib, yakni selangkah demi selangkah dengan perlahan-pelan, ya. Ini kata beliau bid'atun makruha, suatu hal yang baru, suatu hal yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tergolong amal bid'ah yang tercela. Mukhalifah lisunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada unsur menyerupai ahlul kitab. Ya. Wa yajuzu al-mashyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha ila ar-raqib fayasiru khalfaha. Diperbolehkan saat berjalan ikut jenazah berjalan di depannya atau di belakangnya atau di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ala an yakuna qariban minha, yang penting yakni mendekat dengan jenazah itu, ya, tak jauh dari jenazah. Illa ar-raqib fayasiru khalfaha, kecuali ar-raqib, seorang yang naik, ya, tunggangan atau kendaraan, dia dari belakang jenazah, tidak boleh mendahului jenazah tersebut atau tak boleh berada di depan jenazah bagi yang berkendaraan atau menaiki tunggangan. Baik. Dan dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu yasiru khalfal janazah, yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah, wal mashi haitsu syaa minha, yang berjalan kaki boleh dimanapun dia inginkan. Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha, di belakang, di depan, di kanan, di kirinya, namun dekat dengannya. Ya. Wa tiflu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmah. Baik, demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullun min al mashyi amamaha wal khalfaha ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس رضي الله عنه. Ketika berjalan di depan maupun di belakang, semua yang telah dilakukan Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagaimana disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka berjalan di depan jenazah dan di belakang jenazah. لكن الأفضل المشي خلفها, hanya saja yang afdal, yang diutamakan adalah berjalan di belakang jenazah. Ini afdal, bukan wajib, tapi afdal. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW mengatakan ittabi'ul janaiz. Ittabi'ul janaiz, ikutilah jenazah. Makna ittiba' ini secara bahasa maknanya di belakang. Ya. Kalau dia di depan tidak sesuai dengan kata ittiba', namun secara praktik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan di depan, artinya boleh, ya, di depan, tapi di belakang afdol. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-mashyu khalfaha afdal min al-mashyi amamaha kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi fadza. Berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada di depannya, seperti keutamaan salat bersama jamaah lebih utama daripada salat sendirian. Baik, jadi keutamaannya besar, ya, bagi yang mengikuti jenazah di belakang. Kemudian mana yang afdal? Apakah berjalan kaki atau menaiki hewan tunggangan misalnya, atau sekarang dengan kendaraan yang lain. Berjalan kaki afdal ketika berangkat ya menuju kuburan atau ketika ingin memakamkan jenazah tersebut. Adapun selepas menguburkan jenazah kemudian hendak kembali pulang balik, maka dengan berkendaraan pun tidak ada masalah, tidak ada iskal. Yang dimaksud di sini adalah bahwa saat berangkat pergi al-afdal dengan berjalan kaki, karena pernah ya dulu inna Rasulullah SAW utiya bidabatin wa huwa ma'al janazah fa aba an yarkabaha falamman sarafa utiya bidabatin farakib. Saat Nabi SAW berangkat pergi menuju kuburan ya untuk yakni mengantar atau membawa jenazah, mengiringi atau mengikuti jenazah, didatangkan kepada beliau dabbah ya, hewan tunggangan. Beliau tak mau menaikinya, beliau menolak. Falamman sarafa utiya bidabah, ketika balik selesai dafan penguburan kemudian beliau pulang balik, didatangkan kembali hewan tunggangan kepada beliau, yakni agar beliau naik hewan tunggangan tersebut. Farakiba, beliau pun menerima dan naik di atas hewan tunggangan. Faqila lahu, sahabat pun bertanya kepada beliau. Faqal, beliau menjawab rahimahullah alaihi salatu wassalam. Faqala alaihi salatu wassalam innal malaikah kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun. Falam madhhabu raqibtu. Sesungguhnya para malaikat dahulu ketika berangkat tamshi, mereka pun berjalan kaki. Falam akun li arkaba wa hum yamshun, maka tak mungkin bagiku naik di atas hewan tunggangan sementara para malaikat mereka berjalan kaki. Falam madhhabu raqibtu, maka ketika mereka pergi, malaikat pergi, yakni setelah selesai pemakaman atau selesai mengubur, para malaikat pun pergi sehingga aku pun naik di atas hewan tunggangan. Baik, jadi di sini dibedakan antara saat pergi mengikuti jenazah dengan baliknya. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasah lil janaiz wa tashyi'ul musyayyi'in laha wa hum bis sayyarat fa hadhihi surah la tushra' al battah. Adapun membawa jenazah ala arabatin aw sayyaratin mukhassasah lil janaiz, yani membawa jenazah tanpa dipikul di pundak ya, namun dinaikkan sayyarah yani kereta yang khusus ya, khas untuk jenazah, atau di sini arabah kalau kita di Indonesia menyebutnya gerobak ya, atau yani yang didorong macam ini. Hah? Tapi didorong bukan dipikul ya, disorong. Kalau ada yang semacam itu ya, itu semua la tusra' al-baddah ya, tidak disyaratkan sama sekali. Sehingga memang dianjurkan ya jenazah itu dipikul ya di atas keranda tersebut. Nah, bukan pula ya semacam pengikutnya atau yang mengikuti pun naik kereta kemudian sama-sama. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz ini sesuatu yang tidak disyariatkan sama sekali dengan banyak alasan ya. Ini tradisi mereka yang bukan muslim, mereka orang-orang yang kafir, atau ini adalah juga apa tufawwid al-ghayah min hamliha wa tasyi'iha, yakni hikmah daripada membawa dan memikul jenazah ini akhirnya hilang ya, karena jenazah akan lewat begitu saja dengan cepat ya, yang terlihat hanya kereta, bukan yang terlihat itu jenazah dan kerandanya, bukan, sehingga hikmah-hikmah itu akan hilang. Di samping memang itu bukan contoh dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Baik. Selanjutnya, wal qiyamu laha mansukhun. Berdiri demi yakni menghormati jenazah adalah mansukh. Di sini ada dua macam. Qiyamul jalis idza murrat bihi. Berdiri saat jenazah dilewatkan di depannya. Misal kita sedang duduk, ada jenazah lewat ya di bawah orang-orang, kita berdiri. Ya, karena ada jenazah lewat. Ini mansukh. Yani dulu Nabi SAW mensyariatkannya, kemudian beliau tidak lagi mensyariatkan hal itu. Ba yang kedua, qiyamul musyayyi' laha 'inda intihaiha ila al-qabr hatta tuwada' 'ala al-qabr. Bagi yang mengikuti jenazah sampai ke makbarah ya, kuburan, dia tetap berdiri sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, baru dia duduk. Nah, ini juga mansukh, hukum ini mansukh, terhapus ya, hukum ini mansukh. Disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazati faqumna thumma jalasa fajalasna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri karena jenazah, maka kami pun ikut berdiri. Thumma jalasa fajalasna. Lalu beliau duduk, maka kami pun duduk. Artinya di awal ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdiri saat jenazah dilewatkan. Kemudian jalas setelah itu, dalam arti kemudian hukum itu dihapus ya. Maka saat jenazah itu dilewatkan, beliau tidak lagi berdiri, beliau tetap duduk. Wa fi lafdin kana yaqumu fil janaiz thumma jalasa ba'du. Dahulu Nabi berdiri karena jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk. Yani tidak lagi berdiri karena jenazah tersebut atau menghormati jenazah itu. Ya, dan lafaz-lafaz yang semakna dengan itu ada beberapa riwayat, ya. Nah, ini semua terkait dengan apa? Tasyyi' al-janazah atau membawa jenazah atau mengikutinya. Baik. Kemudian berikutnya adalah as-shalah 'alal janazah. Menyolatkan jenazah. Wassalatu 'alal mayyit al-muslim fardhu kifayah. Dan as-shalatu 'alal mayyit al-muslim, menyolatkan mayit muslim adalah fardu kifayah. Di amrihi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Udzakiru minha atau adzkuru minha haditha Zaid bin Khalid al-Juhani. Saya akan menyebutkan di antaranya adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma khaybar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma khaybar, ia wafat saat perang Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian ya ala sahibikum, atas saudara kalian atau teman kalian ya. Baik, al-muhim di sini Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan jenazah tersebut. Beliau sendiri tidak menyolatkan karena jenazah itu telah melakukan wudul. Ya, beliau tidak menyolatkannya karena jenazah itu telah melakukan wudul, yakni dia mencuri atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Taib, ini jelas menunjukkan bahwa salat al-janazah adalah fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Wa yustathna min dhalika syakhsan fala tajibu sholatu alaihima, terkecuali dua golongan. Ya, pertama at-tiflu alladhi lam yablu, at-tifl anak yang belum balig, ya, budak belum balig. Baik, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang yusalli ala ibnihi Ibrahim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyolatkan putranya Ibrahim. Putra beliau yang bernama Ibrahim saat wafat beliau tidak menyolatkan karena tadi tifl, ya, belum balig. Nah, di sini tidak diwajibkan, ya. Makna tidak diwajibkan apa? Ya, apakah disunahkan dan boleh? Iya, nanti akan kita sebutkan berikutnya bahwa itu disunahkan atau boleh, ya, namun tidak wajib. Yang kedua, syahid, seorang yang mati syahid. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan syuhada pada perang Uhud. Baik. Artinya ini juga sama, tidak wajib. Tapi ketika ingin disolatkan boleh, dan itu sunnah, ya. Oleh karenanya pada pembahasan berikutnya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tusyra' as-shalah, tusyra' as-shalah ala at-tifl, disyaratkan menyolatkan at-tifl, anak kecil, sekalipun walau kana siqtan, siqtan yakni janin yang keluar dalam keadaan telah wafat, ya, mungkin baru berapa umur, berapa keguguran kalau kita sebut di sana di Indonesia, ya, artinya janin yang keluar mungkin belum waktunya keluar, baru umur 7 bulan 6 bulan ya keluar dari perut ibunya, ini disebut siqt, ya, ini boleh disolati atau bahkan sunnah untuk disolatkan. Yang jelas telah ada ruh padanya. Berapa umur janin yang ada ruh? 4 bulan, ya. Umur janin yang ada roh padanya adalah 4 bulan. Adapun sebelum itu, ya, dia belum disolatkan karena belum menjadi makhluk hidup, ya, belum jadi manusia yang sesungguhnya, sehingga tidak disolatkan. Syahid juga disunahkan untuk disolatkan padanya. Ada khilaf di antara ulama tentang syahid, namun pendapat yang kuat bahwa Nabi juga menyolatkan beberapa jenazah syuhada Uhud, termasuk paman beliau Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang wafat pada perang Uhud, Nabi menyolatkan beliau dan beberapa syuhada yang lain. Kemudian Man qutila fi haddin min hududillah, seseorang yang terbunuh dalam hukuman had. Misal wanita atau laki-laki dihukum rajam, tetap disolati, sunnah. Rabi' yang keempat, al-fajir al-mumba'id fil ma'asi wal muharim. Seorang yang fajir, yang ahli maksiat, ya, saat berbuat maksiat mungkin kemudian mati, ya, atau dia mati di lain waktu tapi belum bertaubat, boleh disolati, ya, tetap disolati. Hanya saja bagi al-ulama atau ahluddin, an yada'u shalah 'alaihim, agar tidak menyolatkan mereka, ya. Dulu Rasulullah SAW, beliau tidak menyolatkan beberapa yang wafat, bukan hanya dalam bab maksiat, ya. Bahkan karena utang saja Nabi tidak menyolatkan. Nah, namun beliau memerintahkan yang lain untuk menyolati jenazah tersebut. Nah, ini apa maknanya? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, illa annahu yambaghi li ahli al-'ilm wad-din an yada'u as-salata 'alaihim 'uqubatan wa ta'diban li amsalihim. Hanya saja ahlul ilm, para ulama, wad-din, orang-orang yang yakni saleh, mereka tidak menyolatkannya. Kenapa? Ta'diban li amsalihim wa 'uqubatan lahum, sebagai hukuman atas orang itu, dan menjadi ta'dib, yakni peringatan atau pendidikan bagi yang lain agar tidak mengikuti orang-orang itu yang berbuat maksiat, karena tidak disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kelima, al-madin alladhi lam yatruk minal mal ma yuqda bihi daynah. Seorang yang terlilit utang, ya. Seseorang yang memiliki utang kemudian wafat dan tidak punya sesuatu yang dipakai untuk membayar, tidak punya harta untuk membayarnya. Yakni Taib Nabi SAW ketika itu meminta agar para sahabat yang menyolati. Namun ini seperti kita terangkan untuk di awal, kemudian Nabi membayarkan dari harta Baitul Mal dan beliau kemudian menyolatkan. Man dufina qabla an yusalla alaih aw sulliya alaih salla alaih ba'dhum duna ba'd wa yusalluna alaihi wa huwa fi qabri. Diperbolehkan seseorang yang belum disolatkan atau telah disolatkan namun sebagian belum, boleh dilakukan solat di kuburan, ya, boleh, semacam yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau di malam hari tidak mengetahui ternyata ada seorang yang wafat kemudian dikuburkan, dan mereka para sahabat tidak memberitahu, tidak memberi kabar Rasulullah SAW. Nah, wanita ini adalah wanita yang takumul masjid. Ia seorang wanita yang menyapu masjid, membersihkan masjid. Nabi di pagi hari mengatakan, ya, kepada para sahabat, yakni beliau tidak melihat wanita itu. Para sahabat pun mengatakan bahwa dia telah wafat di malam hari, lalu mereka menyolatkan kemudian menguburkan. Nabi katakan, ma mana'akum an tu'limuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku, kenapa kalian tidak mengabarkannya kepadaku. Mereka, para sahabat, mengatakan, kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fakarina an nashuqqa 'alayki ya Rasulullah. Malam hari gelap, kami tidak ingin memberatkan engkau. Kemudian fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Wasaffna wasaffana khalfahu. Fa'ammana wasaffana khalfahu. Wa ana fihim wa kabbara arba'an. Ibnu Abbas mengatakan, maka Nabi pun datang ke kuburannya, lalu beliau sholat di kuburan itu, ya, menyolatkan jenazah yang telah berada di dalam lahat. Fa'ammana, beliau menjadi imam dan kami sholat di belakang beliau. Wa ana fihim, saat itu saya pun ikut, kata Abdullah bin Abbas. Beliau ikut sholat. Wa kabbara arba'an, beliau bertakbir 4 kali. Ya. Man mata fi baladin, berikutnya laisa fiha man yusalli alaihi salatul hadir fa hadhi yusalli alaihi ta'ifa min muslimin salatul ghaib. Salat ghaib dilakukan bagi orang yang belum disolati di tempatnya, semacam An-Najasyi yang wafat dan dia berada di tengah-tengah kaum Nasrani, tidak ada yang menyolatinya. Lalu Nabi SAW melakukan sholat gaib, ya, untuk An-Najasyi. Nah, atas dasar ini, pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga ulama yang lain, bahwa sholat gaib dilakukan dalam keadaan semacam ini, yaitu ketika mayit belum ada yang menyolati di tempatnya. Ya, adapun sudah ada yang menyolati, ada yang menyolatkan, maka tidak perlu dilakukan sholat ghaib. Kenapa demikian? Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, beliau pun mengetahui ada fulan yang terbunuh di peperangan, ada fulan yang meninggal. Tapi Nabi, begitu pula para sahabat bersama beliau, tidak pernah menyolati sholat ghaib untuk mereka yang telah wafat. Ya, hanya saat wafatnya Najasyi saja. Saat itu saja. Ya, selama hidup beliau hanya ketika itu. Sehingga di sini diambil suatu pelajaran bahwa salat gaib dilakukan pada saat jenazah tidak ada yang menyolati di tempatnya. Ini pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Ya. Tentu di sini bab sholat ya, menyolati jenazah muslim ya. Kalau kafir mendoakan pun tidak boleh. Jenazah kafir, munafik, kita tidak boleh mendoakan. Ya, apalagi menyolatkan. Ya. Qala An-Nawawi as-salatu 'ala al-kafir wa ad-du'a lahu bil maghfirati haram. Inas Al-Quran wal Ijma' An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan as-salah 'alal kafir, menyolati orang kafir, wa du'a lahu bil maghfirah, mendoakan maghfirah untuknya supaya diampuni adalah haram. Binas Al-Quran wal Ijma' dengan nas Al-Quran dan ijma'. Ya. Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan. Jangan kau menyolatkan seorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya. Para munafik. Ya. Begitu pula bab mendoakan, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi mereka yang musyrik sekalipun mereka adalah uli qurba, mereka kerabat dekat. Tak boleh. Ya. Dalam sholat jenazah juga disyariatkan sholat jenazah dengan berjamaah. Ketika ada jamaah, ya, mungkin ada berapa orang, jamaah. Sebagaimana sholat wajib berjamaah, sholat jenazah pun berjamaah. Tapi kalau tak ada orang lain kecuali dia saja, ya tentu dia sholat sekalipun sendirian. Dan ketika sholat berjamaah disunnahkan atau bahkan diperintahkan untuk menjadikan shaf itu 3 baris, ya, 3 shaf. Jadi sekalipun hanya 6 orang, ya, berarti 2 orang, 2 orang, 2 orang, ya, 3 shaf imam di depan. Bagaimana kalau kami hanya 3 orang? Ya, 3 orang pun 1, 1, 1. Ya. Bahkan bagaimana kalau kami hanya seorang saja di belakang imam? Apakah di sampingnya atau di belakang? Di belakang. Tapi ini memang ada khilaf di antara ulama, ya. Ini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan ya di sampingnya, ya, sofnya seperti biasa. Namun wallahu alam, Syekh Al-Albani rahimahullah di sini menguatkan pendapat menjadikan 3 saf. Jadi sekalipun hanya 1 orang, dia di belakang imam, bukan di samping atau di sebelah imam. Hal itu karena beberapa riwayat, ya, beliau sebutkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lamma anna Talhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umair bin Abi Talhah hina tuwfi. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fi manzilihim. Fataqaddama Rasulullah wa kana Abu Talhah wara'ah wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Saat meninggalnya Umair bin Abi Talhah, baik, Talhah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sehingga beliau salat jenazah, menyolatkan Umair bin Abi Talhah di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, beliau di depan sebagai imam, Abu Talhah di belakangnya, dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah. Jadi di sini ada 3 baris. Yang pertama Nabi sendirian seorang, di belakang Nabi Abu Talhah juga seorang, di belakang Abu Talhah Ummu Sulaim juga seorang. Taib, sehingga itulah yang disunnahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kullama katsara al-jam'u kana afdal. Jamaah semakin banyak, ya, semakin ramai saat sholat jenazah, maka itu afdol. Bahkan kalau sampai 100 orang yang bertauhid, kulluhum yashfa'una lahu, semua memberi syafaat, dalam arti apa? Mendoakan, minta kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya kan? Ini artinya mendoakan kebaikan bagi mayit. Dengan makna lain, memberi syafaat, itu maknanya memberi syafaat. Yashfa'una lahu, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memberikan syafaat, yakni memintakan kepada Allah untuk mayit tersebut. Illa syufi'u fihi, tentu syafaat itu akan diterima, Allah akan mengabulkan doa mereka. Nah, ini keutamaan ketika jamaah itu banyak, ramai. Di riwayat yang lain bahkan arba'una rajulan, 40. Ya, yang pertama dari 100 disebutkan di riwayat yang lain, ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Tidak seorang pun jenazah muslim, tidak seorang pun muslim yang wafat, yang meninggal dunia kemudian menyolatkannya arba'una rajulan, 40 orang, tapi dengan syarat la yusyrikuna billahi syai'an. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Illa syafa'ahumullahu fih. Melainkan Allah akan menerima syafaat mereka. Allah akan mengabulkan. Sehingga doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maknanya dia akan diampuni dengan doa-doa tersebut. Ya. Kemudian berikutnya. Wa idza ijtama'at janaiz 'adidah minar rijali wan nisa' shalli 'alaiha salatan wahidah. Apabila terkumpul di sana janaiz, ya, beberapa jenazah, ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Maka disolati dengan satu salat sudah cukup, ya, bukan tiap jenazah satu salat. Jenazah satu lagi, sholat lagi. Berikutnya jenazah yang ketiga pun sholat jenazah yang ketiga, tak begitu, ya. Tapi satu kali sudah cukup. Baik, namun didahulukan jenazah laki-laki di depan, yakni yang paling dekat dengan imam itu jenazah yang laki-laki. Berikutnya sana di belakang adalah jenazah wanita. Ya. Wa yajuzu an yusalli ala kulli wahidatin minal janazati salatan. Namun kalau dia memang menghendaki untuk menyolatkan sendiri-sendiri, ya, satu jenazah satu salat, ya boleh juga. Ya boleh juga. Namun dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah Uhud itu cukup banyak, ya, beberapa jenazah Nabi salat sekaligus. Ya. Baik, ala kuliah. Jadi di sini boleh satu jenazah satu salat, boleh pula satu salat untuk beberapa jenazah. Kemudian wa tajuzu salatu 'ala al-janazati fil masjid. Salat jenazah boleh dilakukan di masjid. Walakinnal afdal 'alaiha kharij al-masjid. Namun yang afdal dilakukan salat jenazah di luar masjid, fi makanin mu'addin lis-salati 'ala al-janaiz, di tempat yang memang dikhususkan untuk salat jenazah. Ya, jadi boleh dalam masjid, boleh pula di luar masjid. Di luar masjid afdal. Ya, di luar masjid afdal. Kemudian wa yaqiful imam wara'a ra'sir rajul wa wasat al-mar'ah. Imam melakukan salat jenazah ketika jenazah itu jenazah laki, maka imam berada di sebelah kepala jenazah yang laki-laki tersebut. Kemudian wa wasat al-mar'ah, ketika jenazah itu perempuan maka dia di bagian tengah, ya, sejajar dengan bagian tengah si perempuan tersebut, ya, laki-laki di kepala di ujung, kalau perempuan posisi imam sejajar dengan bagian wasat di bagian tengah si perempuan, jenazah perempuan tersebut. Dan semua itu ada dalilnya, ya, kita tidak membaca dalilnya karena waktu yang terbatas. Nah, yakni suatu saat Anas radhiyallahu anhu melakukan demikian. Beliau menyolatkan jenazah laki-laki dengan posisi atau beliau berdiri di dekat kepalanya. Kemudian setelah itu ada jenazah perempuan, beliau pun sholat mengimami dan beliau berada di sebelah bagian tengah, ya, jenazah perempuan itu. Beliau ditanya oleh seseorang, engkau melakukan seperti ini, apakah itu sunnah Nabi? Beliau pun menjawab, iya itu sunnah Nabi. Ya, yakni begitulah saya melihat Rasulullah SAW atau yang semakna dengan itu. Wa yusra'u lahu an yarfa' yadaihi fit takbiratil ula. Disunnahkan mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama. Bagaimana dengan takbir berikutnya? Ada khilaf di antara ulama apakah dengan mengangkat tangan. Namun ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, bahwa beliau juga mengangkat tangan pada takbir yang lain. Sebagian ulama mengatakan diangkat tangan pada takbir yang pertama saja. Ala kulli hal, ini khilaf di antara ulama kita yang insyaallah ada as-sa'ah, ada kelapangan padanya. Makanya di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau, beliau juga mengangkat tangan pada takbir-takbir berikutnya. Kemudian meletakkan tangan di atas dada sebagaimana biasa, ya. Pada sunahkan, ya, ini telapak tangan di hadapan ar-rusq was-sa'id wal-kaf, ya. Jadi ini apa namanya, telapak tangan, kemudian ini pergelangan tangan, ini kemudian lengan, letakkannya begini. Ya, atau juga boleh di sa'id, ya, di lengan ini pun boleh. Kemudian (tuh) membaca bacaan-bacaan saat salat jenazah dengan 4 takbir yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun pernah melakukannya dengan 5 takbir, 6 takbir, bahkan 9 takbir. Semua adalah riwayat yang sahih. Ya, namun yang sering dilakukan Rasulullah SAW nampaknya 4 takbir, ya. Dan yang dilakukan di masyarakat pada umumnya itu juga 4 takbir. Sebagian sahabat seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menyolatkan sahabat Ahlu Badr, ya, pejuang perang Badr yang wafat, beliau dengan 5 takbir. Ya, ini dengan takbir yang semakin banyak, semakin apa, banyak berdoa, ya, karena ini adalah pejuang perang Badr, maka beliau takbir 5 kali. Ala kulli hal, semuanya pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dan surah. Dalam salat jenazah tak ada bacaan apa? Istiftah. Ya. Jadi Allahu Akbar, ta'awudz, basmalah, alhamdulillah. Tidak baca Allahumma ba'id baini, enggak. Tapi Al-Fatihah dan surah. Disebutkan oleh Talhah bin Abdullah bin Auf, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas." Saya salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala jenazah, salat jenazah. Faqara'a bifatihatil kitab wa surah. Beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Jahara hatta asma'ana. Beliau menguatkan suaranya, mengeraskan suaranya sampai kami pun mendengar. Yakni beliau sengaja memperdengarkan suaranya kepada kami. Falamma farawa khattu biyadih. Ketika selesai, beliau selesai melakukan salat, saya pun memegang tangan beliau dan saya bertanya kepada beliau. Ya. Yakni apa yang engkau lakukan ini? Ya. Atau yang semakna dengan itu. Beliau katakan innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun wa haqq. Saya mengeraskan suara, menguatkan suara agar kalian mengetahui itulah sunnahnya. Semacam itu bacaannya. Itulah yang benar. Ya. Jadi tujuan daripada mengeraskan bacaan ketika itu adalah untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa bacaannya adalah Fatihah dan surah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau tidak membaca istiftah. Ya. Baik, jadi setelah takbir pertama Al-Fatihah, surah, dan disunahkan setelah itu bacaan sir, ya. Bacaan sir sekalipun di malam hari, siang hari, semua sama. Bacaan sir tidak dikeraskan. Taib, kenapa Ibnu Abbas mengeraskan? Ada tujuan, yaitu hanya untuk mengajarkan. Ya, setelah orang-orang pun tahu, beliau tidak lagi mengeraskan suaranya. Tetap bacaan dengan bacaan sir. Kemudian tsumma yukabbiru at-takbirah ats-tsaniyah, kemudian takbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi, membaca selawat. Ya. Membaca selawat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kemudian berikutnya takbir yang ketiga, lalu baca doa. Apa doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi? Ada beberapa doa yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadhu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al-jannah wa aidhhu min adzabin nar wa adzabil qabri. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya. Di sana ada doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi. Yang ketiga ini juga dengan riwayat yang sahih. Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika wa habli jiwarik. Yang ini disebut ya misalnya Muhammad bin Ahmad. Allahumma inna Muhammad bin Ahmad fi zimmatika wa habli jiwarik. Misalnya Ali bin Zaid. Allahumma inna Ali ibn Zaid fi zimmatik wa habli jiwarik. Faqihi fitnatal qabr wa adzabin nar. Wa anta ahdul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya. Yang keempat, Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaj Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyyun min adabi in kana muhsinan fazid fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu thumma yad'u ma syaa Allah an yad'u. Baik. Nah, ini beberapa doa-doa ya, dibaca setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat, apakah disyariatkan berdoa? Di sini ada beberapa pendapat ulama ya. Sebagian orang mengatakan takbir lalu salam tanpa ada doa. Sebagian lagi mengatakan ada doa sedikit ya. Namun yang rajih wallahu alam, setelah takbir yang keempat pun ada doa. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, "Wad-du'a baina takbiratil akhirati wat taslim masyru'." Doa antara takbir yang terakhir dan salam masyru'. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, qala syahidtuhu وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خامسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. Nah, kita lihat di sini beliau takbir pada jenazah empat. ثم قام ساعة, kemudian berdiri sejenak. يعني يدعو, jadi setelah takbir yang keempat ada doa. Ya, baru setelah itu salam. Ya. Doanya apa? Doa dari doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kita mengetahui beberapa doa ya dibaca doa-doa tersebut. Kemudian salam, salam di sini boleh salam sekali, boleh salam dua kali, dan dianjurkan salamnya pun sir. Ya, dianjurkan salam itu sir, tidak dikeraskan suaranya. Boleh salam sekali karena pernah Rasulullah SAW melakukannya. Anna Rasulullah SAW salla ala janazatin fakabbar alaihi arba'an wa sallama taslimatan wahidah. Nabi salat ya, salat jenazah takbir empat kali kemudian salam satu kali. Pernah dilakukan seperti dalam riwayat Abu Hurairah. Namun dua kali pun boleh ya, sebagaimana biasanya. Baik. Dilarang melakukan sholat jenazah pada tiga waktu, ya, salatu sa'at, tiga waktu, tiga masa. Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada masa tersebut. Saat nakbura fihinna afwan, au an nakbura fiha mautana, au an nakbura fihinna mautana. Tiga waktu atau tiga masa Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada waktu itu. Yani di sini maksudnya sholat. Nah, ya, termasuk sholat jenazah dan dilarang pula menguburkan. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi, ketika matahari terbit sampai tinggi. Wa hina yaqumu qa'imudh dhahirah hatta tamil, saat matahari di tengah-tengah sampai tergelincir ke arah barat. Wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub, dan ketika matahari tenggelam, ya, sampai benar-benar tenggelam. Wa huwa bi'umumihi yashmal as-shalah 'ala al-janazah wa huwa alladhi fahimahu as-sahabah. Hadis ini mencakup salat wajib, begitu pula salat jenazah. Artinya pada umumnya salat dilarang ketika itu, termasuk salat jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan tuntunan salat jenazah, ya. Insyaallah tinggal beberapa pembahasan kita akan bahas pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.